Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan tidak henti-hentinya, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita. Dan sebesar-besar kenikmatan itu adalah nikmatul Islam. Allah subhanahu wa ta'ala pilih kita untuk menikmati kenikmatan tersebut, yakni kenikmatan berupa agama Islam. Dan hendaknya kita mensyukurinya dengan kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "La taqumu as-sa'atu hatta yadhhura al-fitanu wa yakthura al-kadhibu." Tidaklah akan tegak hari kiamat sampai nampak fitnah-fitnah dan banyak kedustaan. Ayol hadirun, kita mensyukuri nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita berupa Islam, dan ialah kenikmatan yang terbesar. Dan jangan kemudian kita berkecil hati ketika kita mendapati setelah kita mendapatkan nikmat tersebut berbagai macam ujian, berbagai macam fitnah. Jangan kemudian mengendurkan semangat kita untuk beribadah, mengendurkan semangat kita untuk mempelajari agama Islam. Jangan kemudian terlintas dalam pikiran kita, loh, setelah saya mempelajari Islam, mempelajari sunnah, kenapa saya mendapati banyak perselisihan? Ayolah hadirun, sadarilah itu adalah sunnatullah. Rasulullah telah menghabarkan bahwasanya semakin mendekati hari kiamat maka semakin banyak fitnah, semakin banyak kedustaan. Oleh karena itu ayol hadirun, adalah kita tetap istiqomah, kita bersemangat di dalam menuntut ilmu, belajar, dan kita bergaul bersama orang-orang yang istiqomah. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah, dan fitnah itu merupakan sunnatullah, ujian untuk hamba-hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melalui rasulnya membimbing kita. Allah tidak membiarkan kita terombang-ambing mencari jalan sendiri ketika fitnah itu terjadi. Tetapi Rasulullah SAW telah memberikan gambaran yang sangat jelas bagaimana solusinya. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW beliau mewajangkan, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim." Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradim minat dunya. Badiru bil amali fitanan, bersegeralah di dalam beramal karena akan datang fitnah-fitnah yang seperti potongan-potongan malam yang gelap, yang bisa jadi seorang itu pada pagi harinya dalam keadaan beriman, tetapi sore harinya dia sudah dalam keadaan kafir, atau sore harinya dia masih dalam keadaan beriman, tetapi pada pagi harinya dia telah menjadi kafir, dia menjual agamanya dalam rangka mendapatkan sepotong dari dunia. Sehingga ayyuhal hadirun, ketika fitnah itu menjelang, maka solusinya adalah dengan kita bertakwa, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbanyak amal soleh. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, dan ketahuilah bahwasanya fitnah yang datang itu bukan main-main. Bahkan Rasulullah mengabarkan fitnah yang datang setelahnya ini lebih berat, lebih mengerikan daripada fitnah yang telah berlalu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pula dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW mengabarkan, wataji'u fitnatun faturaqqiqu ba'daha ba'dan wataji'ul fitnatu fayaqulul mu'minu hadhihi muhlikati thumma tankashif. Datanglah fitnah-fitnah itu yang sebagiannya menjadikan fitnah sebelumnya itu ringan. Fitnah yang datang lebih berat, lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada fitnah yang sebelumnya. Dan akan datang fitnah itu sampai seorang mukmin dia mengatakan, hadhihi muhlikati, ini sudah kebinasaanku. Karena sedemikian mengerikan dan dahsyatnya fitnah tersebut, sampai seorang mukmin merasa dia tidak akan selamat. Saya akan binasa ketika fitnah ini. Tetapi alhamdulillah Allah buka fitnah tersebut. Allah singkap fitnah tersebut sehingga dia selamat. Seorang mukmin ini selamat. Wa taji'ul fitnatu fayaqulul mu'min hadhihi. Kemudian datang lagi fitnah berikutnya sehingga seorang mukmin dia pun mengatakan hadhihi. Ini sudah kebinasaanku. 6. Maka ketika sampai menghadapi kondisi yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nasi ladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Maka apabila sampai keadaan yang sedemikian, dia merasa tidak selamat lagi, Rasulullah mewajangkan, barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah kematian itu datang, hendaklah ajal itu menjemputnya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dalam keadaan dia mempergauli orang lain dengan cara yang dia suka orang lain mempergauli dia. Kalau dia tidak ingin disakiti, jangan menyakiti orang lain. Kalau dia tidak ingin dizalimi, jangan menzalimi orang lain. Kalau dia tidak ingin difitnah, jangan fitnah orang lain, dan seterusnya. Berakhlak mulia setelah dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, dan demikianlah banyak keterangan-keterangan Rasulullah SAW yang berkenaan dengan fitnah. Oleh karena itu hendaklah kita banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan, dan di antara bimbingan para ulama agar kita selamat dari fitnah tersebut adalah kita memperbanyak doa. Kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari fitnah yang ada. Dan sungguh ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, Allah Maha mengabulkan doa. Allah akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka jawablah, aku ini maha dekat. Allah maha dekat. Allah mengabulkan doa hamba-hambanya yang berdoa memohon kepadanya. Ayolah hadirun, hendaklah kita perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa iman kita kuat, jangan merasa ilmu kita banyak, jangan merasa pengikut kita atau teman-teman kita banyak, kita akan selamat. Bukan itu ukurannya. Tetapi keselamatan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, selamatkanlah kami ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah dari fitnah ini. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara berikutnya adalah kita beristiqamah di dalam ibadah. Kita memperbaiki ibadah kita, baik kuantitas maupun kualitasnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, al-ibadatu fil haraji ka hijrati ilayya. Beribadah ketika masa fitnah, ketika masa kekacauan itu seperti berhijrah kepadaku, kata Rasul. Berhijrah kepada Rasulullah SAW adalah keselamatan. Ketika masa huru-hara, jalan keselamatan hanyalah berhijrah kepada Rasulullah SAW, bergabung bersama Rasulullah SAW. Dan ini hanya bisa kita lakukan setelah Rasulullah SAW meninggal, dengan kita memperbanyak ibadah, bukan memperbanyak cakap, bukan turut mengeluarkan kesimpulan-kesimpulan, analisa-analisa terhadap perkembangan yang terjadi. Tidak. Kita memperbanyak ibadah, kita mendengarkan bagaimana kalam para ulama, asatidz kibar yang membimbing ketika terjadi fitnah. Hendaknya kita demikian, bukan dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri. Lebih-lebih telah didahului kita merasa pemikiran kita bagus, merasa ilmu kita banyak. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Ayyuhal hadirun rahimah rahimakumullah, demikian pula agar kita selamat di masa fitnah itu, hendaklah kita tetap istiqamah di dalam menghadiri majalis al-zikr, majalis ilmu. Karena Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, mendatangi majelis ilmu, hendak belajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Demikian pula jalan keselamatan ketika fitnah adalah dengan rujuk, dengan kembali kepada ahlul ilmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih wa la radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina istanbitunahu minhum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa idza ja'ahum, apabila datang kepada mereka suatu perkara yang berkaitan dengan keamanan atau berkaitan dengan kekhawatiran, ketakutan yang berimbas kepada kehidupan kaum muslimin, mereka serta-merta menyebarkannya. Dalam ayat ini Allah mencela orang yang bermudah-mudah dia menyebarkan setiap berita yang sampai kepadanya. Walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, yang seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada ulil amri mereka, kepada para ulama, maka niscaya orang-orang yang ingin mengambil hukum tentang hal itu, mereka akan bisa mengambil hukum, mereka akan mengetahui kalau mereka mengembalikannya kepada para ulama. Ayyul hadirun rahimakumullah, karena para ulama sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala, al-alimu yaral fitnata wahia mukbilah wan nasu la yarawnaha illa wahia mudbirah. Bahwasanya orang yang alim, ulama, mereka itu mengetahui fitnah ketika fitnah itu masih baru datang. Akan tapi kebanyakan manusia, mereka baru menyadari fitnah ketika fitnah itu telah berlalu. Oleh karena itu hendaklah kita merujuk selalu kepada para ulama kibar, bagaimana mereka bimbingkan, bagaimana kita harus berjalan menyikapi berbagai macam keadaan yang terjadi pada akhir-akhir ini. Kemudian juga ayol hadirun, agar kita selamat dari fitnah, hendaklah kita berhati-hati di dalam memilih teman. Berhati-hati di dalam memilih teman, jangan salah bergaul. Karena kalau sampai kita bergaul dengan orang-orang yang salah, orang-orang yang hanyut ke dalam fitnah, maka dia akan menyeret kita untuk hanyut dan tenggelam di dalam fitnah tersebut. Ayol hadirun rahimah wa rahmatullah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Al Albani rahimallahu taala, dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu taala anhu, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau bergaul kecuali dengan seorang mukmin, dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ayyuhal hadirun rahimah wa rahmatullah, Rasul juga mengingatkan, ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu bersama agama temannya, maka hendaklah dia memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Kemudian ayyuhal hadirun, yang terakhir yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah hendaknya kita menjaga lisan. Menjaga lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muddathir, "Ma salakakum fi saqar?" Nah, apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang salat. Walam nakun nut'imul miskin, dan tidak pula kami memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami adalah orang-orang yang berbicara, turut berbicara bersama orang-orang yang mengumbar pembicaraan mereka. Mengumbar pembicaraan menjadi sebab seorang masuk ke dalam neraka Saqar. Oleh karena itu ayyuhal hadirun, adalah kita berusaha menjaga lisan kita. Dan Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan ayat ini, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami dulu turut berbicara bersama orang-orang yang mengumbar pembicaraan mereka. Aina takallamu fima la na'lam, yakni kami berbicara pada perkara-perkara yang kami tidak mengetahuinya. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahmatullah, perkara fitnah ini yang mengetahui adalah para ulama. Maka jangan kemudian sekali lagi kita berbicara, mengambil kesimpulan-kesimpulan sendiri, menganalisa-analisa sendiri sesuatu yang kita tidak memiliki dasar ilmunya. Naam. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia berbicara dengan suatu pembicaraan dari apa-apa yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat dia beberapa derajat. Dan sesungguhnya pula ada seorang hamba yang dia berbicara dengan suatu pembicaraan yang mengandung kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak memperhatikannya, dia tidak menganggap itu ada sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab itu dia pun dilontarkan ke dalam jahanam. Ayol hadirun rahimah dan makbullah. Oleh karena itu menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga lisan-lisan kita. Dan jangan pula dengan sebab fitnah yang ada kemudian menjadikan lisan kita mudah di dalam mencela saudara kita. Rasulullah SAW juga mengingatkan, al-muslimuna man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim yang sempurna keislamannya adalah seorang yang muslimun yang lain selamat dari celaan lisannya maupun selamat dari gangguan tangannya. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahmakumullah. Demikianlah beberapa hal yang semoga bermanfaat bagi kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bacakan bimbingan ulama tersebut. Bimbingan ulama bagaimana kita menyikapi fitnah-fitnah yang terjadi. 6. Dan karena naskahnya cukup banyak, karena terbatasnya waktu, kami akan membacakan terjemahannya. Dan terjemahannya ini diterjemahkan oleh tim Minhajul Anbiya yang di dalamnya atau adminnya adalah dari kalangan asatidzah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kami perlu bacakan pengantar dari penterjemah karena pengantar di sini cukup berharga untuk kita ambil faedah dan bimbingan dari pengantar tersebut. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabhuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebuah artikel penting untuk diketahui salafiyin, karena di dalamnya terkandung fatwa dan nasihat al-allamah al-muhaddith al-mujahid al-walid al-syekh Rabi bin Hadi Umar al-Madkhali hafizahullahu ta'ala terkait fitnah yang memecah belah salafiyin di berbagai negara akhir-akhir ini. Sebuah fitnah yang dinamakan sebagai fitnah as-sa'afiqah. Fatwa dan nasihat Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali yang tercantum di dalamnya adalah hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh salafiyin dari negeri Tunisia. Fitnah ini bermula dari berbagai tahdir Dr. Muhammad bin Hadi waffaqahullahu terhadap masyayikh salafiyin yang beliau hembuskan sejak beberapa waktu yang lalu. Kemudian permasalahan ini dipelajari dengan serius oleh ulama kibar masa ini, antara lain Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali sebagai pembawa panji Al-Jarh wa Ta'dil di masa ini, dan Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahumallahu ta'ala. Kedua ulama kibar di atas segera mengambil langkah-langkah tepat untuk memadamkan api fitnah yang terus dikobarkan. Langkah-langkah tersebut antara lain mempelajari dengan seksama sebab munculnya fitnah tersebut. Berikutnya menuntut kepada Dr. Muhammad bin Hadi untuk mendatangkan dalil dan hujah atas tahdirnya yang telah memecah belah salafiyin di berbagai negara tersebut. Berikutnya mempelajari dengan seksama dan penuh ketelitian berkas-berkas yang diserahkan kepada Syekh Muhammad bin Hadi kepada beliau Al-Allamah Rabi yang dianggapnya sebagai hujah. Namun demikian Syekh Rabi mengatakan, qad qara'na harfan harfan walam ajid syai'an. Sungguh kami telah membacanya huruf demi huruf, namun aku tidak mendapati satu hujah pun. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali telah membaca hujah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Hadi dan beliau mengatakan, aku tidak mendapati hujah sedikit pun. Dalam kesempatan lain, saat menjawab pertanyaan salafin dari negeri Inggris, beliau menegaskan, qara'tuha minal bidayati ila nihayati wa laisa hunaka dalilun ala dhalik. Aku telah membacanya, yakni berkas-berkas dari Syekh Muhammad bin Hadi, dari awal sampai akhir, namun tidak terdapat dalil apapun atas tahdirannya tersebut. Kemudian upaya yang dilakukan selanjutnya oleh para masyayikh kibar menenangkan salafiyin di berbagai negara agar tidak terpecah belah disebabkan fitnah ini. Hal ini beliau sampaikan di berbagai kesempatan, baik melalui telekonferensi maupun kepada para ikhwah yang datang kepada beliau. Hal ini beliau lakukan tanpa jenuh dan tanpa jemu. Langkah-langkah di atas selalu ditempuh oleh para ulama dalam menghadapi fitnah-fitnah sebelumnya, baik fitnah Abul Hasan Al-Ma'ribi, fitnah Falih Al-Harbi, fitnah Al-Hajuri dan lain-lain. Setelah Syekh Rabi melihat kemungkaran dan kezaliman di balik tahdir-tahdir yang disampaikan Syekh Dr. Muhammad bin Hadi semakin meluas, maka Syekh Rabi mengizinkan kepada pihak-pihak yang terzalimi, yang tertuduh dengan tuduhan-tuduhan as-sa'afiqah, untuk menulis bantahan terhadap tuduhan-tuduhan Syekh Dr. Muhammad bin Hadi yang tidak benar dan tidak tegak di atas dalil tersebut. Maka muncullah bantahan-bantahan ilmiah dari masyayikh, dari para penuntut ilmu, di samping keterangan-keterangan serta persaksian-persaksian, baik dari dalam negeri Arab Saudi maupun dari Yaman, dari Tunisia, dari Libya, Maroko, Sudan, Belanda, Inggris dan lain-lain. Alhamdulillah dengan tahapan kelima ini, banyak dari salafiyin dari berbagai negara tersadarkan dari berbagai syubhat dan fitnah yang dimunculkan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Hadi Al-Madkhali ini. Semoga salafiyin di negeri ini Allah selamatkan dari fitnah ini. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sebelumnya Allah telah selamatkan dari fitnah-fitnah yang telah berlalu. Tentu semua itu semata-mata berkat karunia Allah Subhanahu wa taala, kemudian bimbingan dari Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dan Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahumullah taala. Sebagaimana kami juga berdoa agar Allah melindungi Syekh Muhammad bin Hadi dari fitnah dan mengembalikan beliau ke jalan dan benar dan kepada sikap yang adil dan ilmiah. Maka berikut ini kami sajikan kepada salafiyin Indonesia terjemahan jawaban Al-Allamah Al-Muhaddits Syekh Rabi bin Hadi hafizahullah taala terkait fitnah ini. Kali ini beliau tampil memadamkan api fitnah terkini sebagaimana fitnah-fitnah sebelumnya, yakni fitnah Abul Hasan Al-Halabi, Falih Al-Harbi, Yahya Al-Hajuri dan lain-lain. Ini sengaja kami pentingkan dan kami tampilkan karena artikel telah dibaca ulang serta langsung secara langsung oleh Syekh Rabi dan beliau mengizinkan untuk disebarkan kepada salafiyin. Nah, jadi artikel yang akan kita bacakan telah diizinkan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali untuk disebarkan setelah beliau membaca artikel tersebut. 6. Kemudian artikel yang diterjemahkan ini adalah Al-Bayan Al-Jali, yakni sebuah penjelasan yang terang dalam kunjungan salafiyin Tunisia kepada Syekh Rabi Al-Madkhali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu ala Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada kami dalam bentuk kunjungan ke negeri Al-Haramain dalam rangka menunaikan ibadah umrah. Allah juga memudahkan kepada kami perjumpaan dengan Al-Allamah Al-Walid Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala yang terjadi pada malam ke-29 Jumadal Akhirah tahun 1439 Hijriah. Beliau telah memberikan arahan kepada kami dan kepada saudara-saudara kami salafiyin di Tunisia dengan beberapa arahan yang kokoh. Hal itu terjadi melalui soal jawab dan yang kami tampilkan ini adalah yang terpentingnya. Pertanyaan yang pertama, wahai syekh kami, semoga Allah menjaga Anda. Di negeri kami Tunisia ada pemuda-pemuda yang mencela saudara-saudara mereka seraya mengatakan bahwasanya mereka adalah sa'afiqah dan za'anif. Mereka, para pemuda-pemuda tersebut, berasobiah kepada Syekh Muhammad bin Hadi. Dan sa'afiqah, nah, istilah ini pertama dimunculkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi yang mengandung makna celaan dan penghinaan terhadap masyayikh salafiyin di kota Madinah khususnya, seperti Syekh Dr. Arafat, Syekh Abdul Ilah Al-Juhani, Syekh Bandar Al-Khaybari, Syekh Abdul Wahid Al-Madkhali, Syekh Abdullah bin Salfik, dan lain-lain dari masyayikh yang ada di Madinah. Nah, kemudian jawaban beliau, jawaban Syekh Rabi atas pertanyaan ini, Muhammad bin Hadi tidak memiliki dalil sedikit pun. Dia tidak memiliki walau hanya separuh hujjah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, datangkanlah dalil-dalil, bukti-bukti kalian jika kalian adalah orang-orang yang jujur. 6. Bantahlah mereka dengan ayat ini dan yang semisalnya, serta tuntutlah mereka agar mendatangkan dalil. Apa itu sa'afiqah? As-sa'afiqah artinya adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Sementara mereka yang dituduh sebagai sa'afiqah adalah para profesor dan para akademisi universitas. Di antara mereka ada orang-orang yang bergelar doktor dan magister, dan di antara mereka ada pula orang-orang yang telah berkiprah di dalam dakwah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, datangkanlah dalil-dalil kalian jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Kalau mereka yang menuduh dengan tuduhan as-sa'afiqah tidak menjadi orang-orang yang jujur, maka sungguh mereka adalah para pendusta dan orang-orang yang berbuat zalim. Sungguh yang mencela manusia tanpa didasarkan kepada dalil, ini adalah kedustaan. Maka janganlah kalian mencela seorang pun kecuali dengan hujjah-hujjah dan dalil-dalil yang jelas bagaikan matahari yang terang benderang. Muhammad bin Hadi tidak memiliki dalil sedikit pun, dan dia tidak memiliki sebiji sawi pun dalil. Tidak ada padanya kecuali perbuatan kezaliman. Salah satu ikhwah yang hadir mengatakan, fitnah ini telah tersebar di Tunisia. Maka Syekh Rabi mengatakan, fitnah ini sungguh telah merobek-robek persatuan salafin di seluruh alam. Fitnah ini telah tersebar di setiap tempat, tidak hanya di negeri kalian saja di Tunisia. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua, di negeri kami ada sebagian pemuda yang terjatuh pada setiap fitnah. Datang setiap sebuah fitnah, dia pun terjatuh ke dalamnya, kemudian dia bertaubat, kemudian datang lagi fitnah lainnya, kemudian dia pun terjatuh lagi kepadanya, kemudian dia bertaubat lagi, demikian seterusnya. Jawaban beliau, hal ini tidak boleh terjadi. Katakan kepada mereka agar mereka bertani dan tidak terburu-buru di dalam menyikapi setiap fitnah. Hendaknya mereka menjadi orang-orang yang kokoh bagaikan gunung. Hendaklah kita tidak tergesa-gesa di dalam menghadapi fitnah tersebut. Kita menunggu kalam para ulama kibar. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara bertaubat bagi orang yang terjatuh dalam fitnah seperti ini dan turut mencela saudara-saudaranya dan menuduhnya sebagai as-sa'afiqah? Jawab beliau, hendaknya dia bertaubat dan meminta maaf kepada pihak yang telah dia cela. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau mereka telah menulis di salah satu situs internet, jawab beliau, maka hendaknya bertaubat dan menuliskan permintaan maafnya di situs internet tersebut. Pertanyaan keempat, wahai syekh kami, sebagian saudara-saudara kami para mahasiswa di Madinah mulai meninggalkan majelis Syekh Muhammad bin Hadi. Maka para pengikut Syekh Muhammad bin Hadi pun mengumumkan hajar, memboikot terhadap mereka. Jawab beliau, pihak yang menghajar atau yang memboikot mereka adalah orang-orang yang zalim. Tidak pantas bagi pihak tersebut melakukan hal tersebut. Orang-orang yang bertaasub, yang fanatik secara batil, bertaklid tanpa ada landasan dalil dan hujjah, maka mereka adalah orang-orang yang buta. Itu adalah metode atau cara para pengekor hawa nafsu. Pertanyaan kelima, apabila kami membantah argumentasi mereka dan kami katakan kepada mereka bahwa tidak ada dalil atau bukti atas berbagai tahdiran tersebut, maka mereka serta merta akan mengatakan akan datang dalilnya, akan datang bukti-buktinya. Jawab beliau, akan datang ini dusta. Jawaban cuma akan datang ini adalah dusta. Tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya. Jika mereka bisa mendatangkan dalil-dalil atau bukti-bukti, niscaya kita akan berjalan bersama dalil-dalil tersebut. Namun jika sekedar berbicara mencerah orang lain secara batil, maka kami tidak menerimanya. Syekh Muhammad tidak memiliki dalil-dalil. Dia datang menyodorkan bukti-bukti, lalu kami membacanya, namun kami tidak mendapatkan bukti apapun padanya. Padahal mereka yang dicela sebagai sahafiqah tersebut, di antara mereka adalah para akademisi, ada pula para doktor. Syekh Muhammad telah melecehkan dan mencemarkan reputasi saudara-saudaranya tanpa alasan dan tanpa bukti. Jangan menerima ucapan siapapun yang hendak mencela salafiyin tanpa alasan dan tanpa bukti. Jadilah kalian bersaudara yang saling menguatkan seperti satu badan. Jika satu anggota badan mengeluh sakit, maka seluruh anggota badan lainnya akan ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Mereka yang fanatik terhadap ucapan Muhammad bin Hadi secara batil, bertaklid terhadap ucapannya secara batil tanpa dalil dan bukti, maka berarti mereka telah terdidik dengan pendidikan yang jelek. Mereka tidak terdidik dengan pendidikan salafiyah. Mereka tidak terdidik dengan pendidikan dari Al-Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan para ulama salafus salih yang lainnya. Pertanyaan yang keenam, sebagian mereka apabila kami sampaikan hal ini, dia menjawab, saya tawakuf, saya netral, saya tidak menyampaikan, tidak menampakkan sikap, aku diam, tidak turut campur dalam fitnah. Enam, apa jawab beliau? Beliau mengatakan, wajib atas mereka untuk bersikap melawan kebatilan dan melawan kezaliman. Allah Azza wa Jalla berfirman, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian membela agama Allah, niscaya Allah akan membela kalian dan menguatkan kedudukan kalian. Pertanyaan ketujuh, ketika terjadi fitnah, siapakah di antara masyayikh salafiyin yang kau nasihatkan sebagai tempat rujukan? Beliau menjawab, di tengah-tengah kalian ada Syekh Ubaid, ada Syekh Al-Bukhari. Silakan kalian merujuk kepadaku, kepada Syekh Robi sendiri, dan kepada para ulama yang berjalan sesuai dengan jejak mereka dari kalangan salafiyin. Sebagai penutup, Syekh Robi menasihati kami agar saling bersatu. Beliau katakan, jadilah kalian orang-orang yang kokoh. Janganlah kalian menjadi seperti buih, seperti buih, buih banjir. Beliau ulang kalimat ini tiga kali. Ya, beliau ulang kalimat ini tiga kali. Jadilah kalian orang-orang yang kokoh. Jangan kalian menjadi seperti buih banjir. Semoga Allah senantiasa menjaga Syekh dan orang tua kita, Syekh Robi bin Hadi, dan memanjangkan umur beliau. Semoga Allah memberikan barokah pada umur dan ilmu beliau. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadir di majlis sejumlah ikhwah Tunisia, di antaranya Ahmad Saqar, Syarif Musaddiq, Amin Labid, Muhammad Mutimid, Ridwan Maj'i, telah dibaca dan diizinkan untuk disebarkan oleh Syekhuna Al-Allamah Rabi bin Hadi Umar Al-Madkhali pada malam Ahad 1 Rajab 1439 Hijriah. Ayolah hadirun rahimahumakumullah, demikianlah bimbingan dari Syekh Robi, bagaimana kita mensikapi fitnah tersebut. Jangan kemudian kita menanggapinya dengan perasaan kita, tetapi agama ini bukan main-main. Hendaklah kita menanggapi semua itu dengan ilmu dan kita realisasikan di dalam kehidupan kita, tidak cuma di lisan, tetap kita wujudkan dalam kenyataan kehidupan kita. Ayolah hadirun rahimahumakumullah. Kemudian ada faedah pula yang perlu kita sampaikan di sini dan perlu kami sampaikan. Mungkin sebagian ikhwah ya sudah membaca baik yang telah kita baca tadi dari penjelasan Syekh Robi bin Hadi Al-Madkhali, demikian pula yang akan kita baca ini, tapi perlu kiranya kita sampaikan dalam majelis ini agar diketahui bagaimana mauqif kita, mauqif asatidzah, demikian pula bagaimana kita ahlussunnah wal jamaah, bahwasanya kita berjalan di atas bimbingan para ulama sehingga tidak ada suudzon. Sebagian ikhwan mengatakan, ini bagaimana ustadz-ustadz tidak tegas ya, padahal di sana telah mengambil sikap. sikap kita bersama para ulama kibar. Kita tidak melebihi, tidak melancangi, tidak berani melewati dari apa yang dikatakan oleh para ulama. Ayolah hadirun rahimakumullah. Dan waktu yang tersisa kami bacakan sedikit tentang isi lengkap pertemuan dengan Syekh Rabi, yang di dalamnya beliau melarang dari menghadiri majlis Syekh Muhammad bin Hadi sampai dia bertaubat. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allah telah memudahkan saya dengan ditemani oleh beberapa saudara saya untuk berkunjung ke Samahatul Walid Al-Alamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Semoga Allah selalu melindungi beliau dan memberikan kepada beliau kesehatan. Kami menjumpai beliau seperti biasanya, beliau berbaring di atas tempat tidur, dan di sekitar beliau terdapat kitab-kitab yang beliau baca, yang hal itu termasuk yang membantah tuduhan orang-orang yang mencela beliau dan tidak menghargai perkataan dan fatwa-fatwa beliau dengan ucapan mereka yang mengatakan bahwasanya beliau telah tua renta dan tidak bisa mengingat dengan baik, serta celaan-celaan yang lainnya. Setelah kami mengucapkan salam dan beliau membalas salam, beliau meminta kami untuk memperkenalkan diri kami dan jurusan kuliah yang ditempuh oleh masing-masing dari kami. Maka masing-masing kami pun memperkenalkan diri dan menyebutkan jurusan kuliah yang dia tempuh. Lalu beliau bertanya kepada saya tentang negeri asal saya. Maka saya jawab bahwasanya saya berasal dari Maroko. Beliau mengucapkan sambutan hayyakumullah, dan saya katakan kepada beliau, anak-anak Anda di kota Meknes, yakni di Maroko, menyampaikan salam untuk Anda, mendoakan kebaikan untuk Anda, dan mereka mengatakan bahwa mereka mencintai Anda karena Allah. Maka beliau menjawab, sampaikan salam saya kepada mereka dan katakan kepada mereka, semoga Allah mencintai kalian karenanya, kalian telah mencintai yang karenanya, yang karena kalian telah mencintai kami, yang karenanya kalian mencintai kami. Kemudian beliau segera bertanya kepada saya tentang keadaan dakwah di Maroko. Maka saya jawab, demi Allah wahai Syekh, keadaannya tidak seperti yang Anda ketahui sebelumnya. Beliau menjawab, terjadi perpecahan? Saya jawab, iya. Beliau berkata, ceritakan kepada saya apa sebabnya. Kami jawab, kami tidak tahu bagaimana kami menyikapi ikhwah yang fanatik kepada ucapan Syekh Muhammad bin Hadi dalam menghujat sebagian penuntut ilmu dengan julukan as-safiqah dan yang lainnya tanpa hujah dan tanpa bukti. Beliau menjawab, nasihatilah mereka dan jelaskan kepada mereka. Saya menjawab, kami sudah menasihati mereka, menjelaskan kepada mereka, dan kami telah nukilkan kepada mereka perkataan Anda dan ulama yang lain seperti Al-Alamah Al-Walid Ubaid Al-Jabiri dan Al-Alamah Abdullah Al-Bukhari. Tetapi mereka tidak menerimanya dan terus menyerukan sikap mereka dan mentahdir saudara-saudara mereka yang mengambil perkataan Anda dan para ulama yang lain. Maka beliau berkata, jelaskan kepada mereka dan nasihatilah mereka lagi. Jika mereka masih tetap tidak menerima, maka tahdirlah mereka dan tinggalkanlah mereka. Kemudian saya bertanya kepada beliau tentang hukum mentahkik manuskrip sebagian orang-orang yang menyimpang yang berasal dari mazhab Maliki dalam masalah-masalah akidah yang mereka sepakat dengan ahlusunnah. Beliau menjawab, jika mereka adalah orang-orang sufi, maka tidak boleh. Cukup dengan kitab-kitab ahlusunnah seperti kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Saya bertanya lagi, pada masalah-masalah fikih apakah sama hukumnya? Beliau menjawab, ya, pada kitab-kitab ulama sudah mencukupi. Yakni pada masalah-masalah fikih, kalau itu ditulis orang-orang sufi, maka tidak perlu diterjemahkan. Cukup dengan berpegang kepada kitab ulama-ulama ahlu sunnah. Kemudian ikhwah yang berasal dari Aljazair bertanya kepada beliau, Syekh kami, apakah boleh kami menghadiri majlis Syekh Muhammad bin Hadi? Beliau mengatakan kepadanya dan menunjukkan keheranannya, apakah engkau akan menghadirinya? Ikhwan tersebut menjawab, tidak, tidak. Maka beliau mengatakan, jangan menghadirinya sampai dia bertaubat dari celaannya. Ya, beliau menjawab pertanyaan, bolehkah menghadiri majlis beliau, majlis Syekh Muhammad bin Hadi? Beliau mengatakan, jangan menghadirinya sampai dia bertaubat dari celaannya. Kemudian kami mengucapkan salam kepada beliau dan meminta izin untuk pamit, dan beliau mengizinkan. Dan pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Al-Akh Umar, putra Syekh Rabi Hafizullah Ta'ala, dan Syekh Abdul Mu'ti Ar-Ruhaili. yang hadir adalah Murad Abu Maryam Al-Maknisi, Amrus Al-Jazairi, Izzuddin Al-Baydawi, Faisal Al-Baydawi dan selain mereka. Ayolah hadirun rahimah dan makmullah. 6. Ini beberapa hal yang kami bisa bacakan dan semoga bisa menjadi pegangan kita ketika kita menghadapi fitnah-fitnah. Dan ayolah hadirun, sekali lagi jangan kemudian ketika kita melihat fitnah di hadapan kita menjadikan kita gentar dan mundur dari mempelajari agama ini. Tetap kita bersemangat mempelajari agama ini. Dan apabila terjadi fitnah, solusinya adalah sama. Kita kembali kepada ulama kibar. Kita mengedepankan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak bercakap, tidak banyak turut campur hanyut di dalam fitnah tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Dan ini kita adakan ya, majelis kali ini berdasarkan jalsah musyawarah asatidzah, dan asatidzah di Ambon yang hadir dalam musyawarah tersebut bersepakat ketika Syekh Robi mentahdir menghadiri majelisnya Syekh Muhammad bin Hadi, demikian pula berarti orang-orang yang masih bersama beliau tidak boleh pula dihadiri majelisnya. Ayolah hadirun rahimakumullah, semoga ini bermanfaat. Dan sekali lagi kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membimbing kita, menyelamatkan kita dan menyampaikan kita kepada husnul khatimah, memberikan kepada kita husnul khatimah dan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebaik-baiknya. Allah masukkan kita ke dalam negeri yang penuh dengan kenikmatan, negeri yang abadi yang berisi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kekal, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.